إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله يهديكم. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي. Masih kita pada ucapan musannif bahwa Imam Al-Barbahari rahimahullah wal hajju wal ghazwu ma'al imam madin wa salatul jum'ati khalfahum jaizah wa yusalli ba'daha sitta raka'atin yafsilu baina kulli raka'atain hakadha qala al imam Ahmad rahimahullah. Khani fi din a'azakumullah, kata beliau, kata musannif, bahwa haji dan peperangan bersama imam berlangsung. Ini berlangsung bersama imam, tidak bisa sendiri-sendiri atau parsial masing-masing. Harus dengan imam. Dan sudah dibahas kemarin dalam syarahnya bahwa imam seorang penguasa bertanggung jawab dalam masalah-masalah yang berkait dengan amal jama'i, yang berkait dengan amalan jama'iyah. Yang pertama masalah salat Jumat dan salat Idaini. Salat Jumat dan salat dua hari raya. Ini tanggung jawab imam dan haknya penguasa. Yang kedua, pengurusan haji. Kaum muslimin yang ada di bawah kekuasaannya juga tanggung jawab penguasa. Yang ketiga, al-jihad, peperangan. Apakah perang atau damai? Apakah melawan atau bertahan? Apakah akan mengadakan perjanjian gencatan senjata atau yang lainnya? Itu semua di tangan imam, di tangan penguasa. Sampai pada ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, fa iqamatul hajji wal ghazwi wal jum'ati wal idain min salahiyati waliil amr. Maka penegakan haji, peperangan, salat Jum'ah dan salat idain itu merupakan salahiyat waliil amr, merupakan hak penguasa. mereka yang mengaturnya dan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan berikutnya dari musannif, wa salatul jum'ati khalfahum jaizah. Dan salat Jumat di belakang mereka jaizah. Boleh. Ya, ini maknanya sah. Salat Jumat di belakang mereka sah. Yani walau kana indahum fisqun. Kata Syekh hafizahullah, yakni walaupun pada mereka ada kefasikan. Ada kefasikan. Walau kana indahum ma'asi. Walaupun mereka memiliki kemaksiatan-kemaksiatan. Kedzaliman-kedzaliman. Kalau mereka menjadi imam salat Jumat, maka salatnya tetap sah. Fa'innahu yusalla khalfahum. Maka tetap salat di belakang mereka. Li'anna fi salati khalfahum jam'an lil kalimah. Karena salat di belakang mereka merupakan jam'an lil kalimah, merupakan persatuan, kebersamaan, menghindari perpecahan. Kaum muslimin yang saya hormati. Karena penguasa adalah pemersatu. Sejelek-jelek penguasa, selama dia masih muslim, maka dia memiliki hikmah, yaitu kebersamaan seluruh kaum muslimin di bawah satu penguasa. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya bersama perpecahan. Artinya kata para ulama rahimahumullah, bahwa apa yang kalian tidak sukai, ma'al jama'ah khairun. Apa yang kalian tidak sukai bersama jama'ah lebih baik daripada ma tuhibbuna ma'al furqah. Daripada apa yang kalian sukai tetapi bersama perpecahan. Perpecahan kaum muslimin. Menjadi firqah-firqah. Bergolongan-golongan. Menjadi duailiyat. Menjadi negara-negara kecil. Berpecah belah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka kata beliau, salatul jum'ati khalfahum jaizah. Bahwa salat di belakang mereka sah. Walaupun mereka fasik, walaupun mereka zalim, walaupun mereka berbuat kemaksiatan-kemaksiatan. Li'anna fi salati khalfahum jam'an lil kalimah. Karena salat di belakang mereka akan menjaga persatuan, akan menjaga al-jama'ah. Wa aydan al-fasiq idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Dan juga alasan kedua, alasan pertama tadi jam'an lil kalimah, menjaga persatuan dan kebersamaan bersama jama'ah. Alasan kedua, al-fasiq idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Perhatikan al-fasiq, seorang yang fasik, kalau dia berbuat baik, maka berbuat baiklah kalian bersamanya. Berbuat baiklah kalian bersamanya. Saya tegaskan al-fasiq karena jangan sampai membawa ucapan ini kepada ahlul bidah. Al-bid'ah berbeda, kelompok-kelompok sesat berbeda. Yang tidak maksud adalah orang-orang fusaq. Orang-orang fasik ketika dia berbuat baik, maka berbuat baiklah bersama dia. Berbuat baiklah bersama dia. Walihada lama qalu li Utsman. Oleh karena itu ketika mereka berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, wa huwa mahsurun, dalam keadaan beliau sedang dikepung oleh para demonstran. Ada yang berkata, inna fulanan ya ummun nas. Sesungguhnya si fulan mengimami manusia. Wa huwa laysa bi imam. Padahal dia tidak pantas sebagai imam. Artinya fasik. Asi. Enggak pantas jadi imam sholat. Innama huwa imamu fitnah. Itu adalah imam fitnah. Apa jawaban Amirul Mukminin Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu? Qala radhiyallahu ta'ala anhu, ya ibna akhi, idha ahsana an-nas fa ahsin ma'ahum. Ya akhi, wahai saudaraku, atau wahai anak saudaraku, wahai ponakanku, kalau manusia sedang berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Ini khonifidina azakumullah. Kalau manusia sedang berbuat baiklah bersama mereka. Wa idza asa'u fatajannab. Kalau mereka sedang berbuat dosa, maka jauhilah, hindarilah. Isa'atahum. Jauhilah dosa mereka, jauhilah perbuatan mereka, tinggalkanlah mereka. Kalau mereka sedang berbuat jelek. Wa idza ahsanu fa'ahsin ma'ahum. Kalau mereka berbuat baiklah bersama mereka. Maka orang fasik ini ketika sholat sedang apa dia? Sedang berbuat baik. Ketika dia ngimami sholat, sedang apa dia? Sedang berbuat baik. Demikian pula penguasa yang zalim, korupsi, kolusi, nepotisme, mementingkan dirinya sendiri, melalaikan hak-hak rakyat, mengkhianati rakyatnya. Fasik, zalim. Tapi ketika dia sholat, memimpin sholat Jumat, sedang apa dia? Sedang berbuat dosa? Atau sedang berbuat ihsan? Sedang berbuat ihsan. Maka kata Syekh, فَإِذَا أَحْسَنَا فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ. Kalau dia sedang berbuat baiklah bersama mereka. Ikutlah bersama mereka. Qala, dikatakan فَإِذَا صَلَّا نُصَلِّ مَعَهُ. Maka kalau imam tadi, penguasa tadi salat, maka salatlah bersama mereka. إِذَا كَانَ وَلِيُّ أَمْرٍ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ فِسْقٍ. Kalau dia itu waliul amr, penguasa, pemegang tampuk pimpinan, fasik, tapi dia sedang salat dan mengimami salat, memimpin salat. Fasalli ma'ahum. Wa nusalli ma'ahum. Kita salat bersama mereka, di belakang mereka. Walau kana indahu fiskun au mukhalafah, walaupun dia memiliki kefasikan atau memiliki penyelisihan terhadap sunnah-sunnah. Lima fi dzalika minal maslahah, karena di sana ada sekian maslahat yang perlu diperhatikan untuk salat di belakang mereka. Dua perkara. Pertama, apakah dia masih muslim? Maka kalau dia muslim, sah salatnya. Qulna a'udzubikumullah, itu masalahnya. Oleh karena itu khawarij, karena mengkafir-kafirkan penguasa, akhirnya mereka tidak mau salat di belakang mereka. Maka terjadilah apa yang terjadi. Perpecahan-perpecahan, pertikaian-pertikaian. Tetapi kalau kita melihat ciri-ciri keislaman secara zahir, cukup. Adapun batinnya urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia begini hatinya, mungkin dia begitu hatinya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tidak tahu. Yang kita tahu, dia muslim, salat, puasa, maka kita salat di belakang mereka. Kefasikan-kefasikannya tidak membatalkan dia sebagai imam. Dia sebagai imam salat. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah rukun-rukun salat. Artinya berdirinya, rukuknya, sujudnya, rokaatnya. Selama rukun-rukun salat itu ada. Salat zuhur 4 rokaat, salat asar 4 rokaat, salat maghrib 3 rokaat, salat subuh 2 rokaat, selesai. Salat di belakang mereka. Kecuali kalau mukhalafahnya sampai pada tahap merubah sholat, nggak pakai ruku misalnya, atau nggak pakai sujud, atau dalam keadaan dia dikurangi rokaatnya, sholat zuhur 3 rokaat ila akhirnya, maka sholatnya tidak sah. Qulna a'udzubikumullah. Maka kalau rukun-rukun sholatnya ada, tapi dia bacaannya nggak karuan, urusan dia sama Allah SWT, kamu baca sendiri, selesai. Kamu baca sendiri. Bagimu salat kamu, bagi mereka salat mereka. Sebagaimana ruwiya dengan sigatu tamrid, karena memang riwayatnya bermasalah. Dikatakan dalam riwayat tersebut, sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Salatlah di belakang setiap orang yang baik ataupun yang jelek. Maka buat mereka salat mereka, dan buat kalian salat kalian. Sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Salat mereka untuk mereka, salat kamu untuk kamu. Artinya nilainya akan berbeda. Mungkin dia bacaannya enggak karuan dengan berbagai macam kesalahan, kebidaahan, ditambah dikurangi, entah bagaimana kalimat-kalimatnya, tapi rukun-rukunnya benar. Rakaatnya benar. Maka salat di belakang mereka. Kamu baca. bahkan kejadian ada seseorang yang lupa, belum thaharah, selesai sholat dia baru sadar, maka dia pergi berwudu, memberitahu bahwa saya batal. Makmum tidak mengulangi, sudah sah sholatnya. Khamilina azakumullah, sholat dia untuk dia, sholat kita untuk kita. Dan itu dibahas dalam bab fiqih tentunya. Tapi kembali kepada kitab kita. Ala kulli hal, kalau penguasa itu mengimami salat Jumat, salat Id, maka hendaklah kalian wahai rakyat muslimin salat di belakang mereka. Dan itu jaizatun, sahihatun, sah. Lima fi dhalika minal maslahah. Karena di sana ada maslahat-maslahat. Wa li anna salata ibadatun. Karena salat itu ibadah. Wal fasiq idza shalla yushajja' ala hadza. Dan seorang fasik kalau dia salat atau kalau dia beribadah, maka kita dukung. Ini dia fasik, enggak pantas jadi. Mumpung dia mau salat, kita dukung. Mumpung dia mengerjakan kebaikan ibadah, maka kita dukung. Wa yud'a lahu, dan kita doakan dia, yushajja' ala hadha, diberi semangat. Yud'a lahu, didoakan. Waqad shalla sahaba khalfal umara, dan para sahabat sendiri salat di belakang para penguasa. Padahal mereka atau sebagian mereka, sebagian para sahabat mengalami masa-masa penguasa Bani Umayyah yang fasik. Bahkan sampai ada yang salat mengimami dalam keadaan memakai gamis yang tipis, tembus pandang, sehingga ditegur oleh salah seorang sahabat. Inna hadzal libasul fusaq, sesungguhnya apa kamu pakai ini adalah pakaian orang fasik. Khamilina azakumullah. Tapi mereka salat di belakang penguasa. Qala khalfal umara alladzina alaihim mulahadhat. Mereka para sahabat tetap salat di belakang penguasa walaupun masih banyak kritikan-kritikan pada mereka, pada penguasa itu. Kal Hajjaj wa ghairihi, seperti Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dan lain-lainnya. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dikenal fasik, dikenal zalim. Tetapi para ulama sepakat bahwa dia masih muslim. Masih muslim. Banyak membunuh manusia, bahkan membunuh ulama, membantai kaum muslimin. Ini Hajjaj bin Yusuf. Tapi ketika dia salat, salat, para sahabat salat di belakangnya, tidak mengulangi salatnya, sah salatnya. Salla khalfahum sahabatu Rasulillah, salat di belakang mereka penguasa-penguasa yang fasik, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, imtisalan li amri Rasul, karena mereka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa jam'an lil kalimah, dan karena menjaga persatuan. Qauluhu, adapun ucapan musannif mengatakan dan salat setelahnya 6 rakaat. Itu bukan menggantikan salat yang tadi, bukan. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, "Hadhihi mas'alatun fiqhiyah." Di sini masuk kepada masalah fiqih. Jad bimunasabati dzikri salatil Jum'ah, karena berkait dengan penyebutan salat Jumat. Fal Jum'atu laisa laha ratibatun qablaha, karena salat Jumat itu tidak memiliki salat rawatib yang sebelumnya. Artinya tidak ada qabliyah. Tidak ada salat rawatib qabliyah. Faman jaa ilal masjid, maka siapa yang datang ke masjid, fainahu yusalli ma tayassara lahu. Siapa datang ke masjid, silakan dia salat apa yang dia mampu, apa yang dia mudah. Wa yajlis, kemudian duduk menunggu imam datang. Wa in istamarra fi shalah, kalaupun mau meneruskan salat 2 rakaat lagi, salat lagi 2 rakaat, salat lagi 2 rakaat sampai datang imam, itu juga jaiz. Datang salat duduk menunggu itu hasan. Datang salat kemudian salat kemudian salat kemudian salat sampai datang imam, fa hadza aidan hasan. Silakan. Tetapi salat qabliyah setelah azan tidak ada. Kalau qabliyah setelah dikumandangkan azan tidak ada. Yahdurul imam fahuwa afdal. Kalau dia salat yang disebut dengan salatul intibar, salat menunggu, maka itu afdal, lebih afdal. Ala annahu naflun mutlaqun laisa lahu alaqatun bi salatil jumu'ah. Tetapi perlu diketahui bahwa salat tadi salat nafilatun mutlaqah. Salat tambahan, salat sunnah yang mutlak, yang tidak berkait dengan apapun. Dan itu salat nafilah. Alhamdulillah. Dan diperbolehkan salat tanpa alasan. Pengen salat saja. Namanya salat naflun atau nafilah mutlaqah. Tidak bolehnya hanya pada waktu-waktu tertentu ketika matahari tepat di atas kepala, ketika terbit matahari dan ketika terbenam atau hampir terbenam matahari. Ini yang dilarang karena tasyabbuh dengan penyembah matahari. Kaum muslimin yang saya hormati, karena dia salat nafilatun mutlaqah atau naflun mutlaq, maka tidak berkait dengan salat Jumat sama sekali. Amma ratibatul jum'ah fahiyya ba'daha. Adapun rawatib qabliyah tidak ada. Yang ada ba'daha, yang ada setelah salat Jumat. Salat ba'diyah. Aqalluha rak'atani. Yang paling sedikit dua rakaat. Ba'diyah setelah salat Jumat. Wa aktsaruha 'alal masyhuri arba'ah. Yang paling banyak menurut pendapat yang masyhur adalah 4 rakaat. Menurut pendapat yang masyhur. Tetapi ada pula pendapat dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad, annaha 6 rakaat. 6 rakaat. Bisalasi taslimat, dengan 6 kali apa, dengan 3 kali salam. 6 rakaat dengan 3 kali salam. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Baik. Berarti 6 rakaat yang dimaksud bukan sekaligus 6 rakaat dengan 1 salam. Lah. Tapi wa sahih 6 rakaatin bi salati taslimat. 6 rakaat dengan 3 salam. Yakuna aqalluha rak'ataini, berarti yang paling sedikit 2 rakaat, yang paling banyak 6 rakaat. Atau yang lebih masyhur dari pendapat para ulama adalah 4 rakaat, kama huwa masyhur. Qauluhu, kata beliau selanjutnya, yufassilu atau yafsilu baina kulli rakaataini hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Dipisahkan antara 2 rakaat, 2 rakaat. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ailaisa ma'na dhalika annahu yusalli 6 raka'atin sardan bisalamin wahid. Maknanya bukan berarti salat 6 raka'at begitu saja dengan satu salam. Bal 6 raka'atin kulla raka'ataini bisalam. Yang dimaksud 6 raka'at adalah 6 raka'at masing-masing 2 raka'at dengan salam. Atau 4 raka'at, 4 raka'at dan masing-masing 2 rakaat bisalam. Hadza huwal afdal, itulah yang terbaik. Wa nisbatuhu lil Imam Ahmad, dan nisbatkan kepada Imam Ahmad, karena al-musannif Hambali. Karena musannif pengikutnya Imam Ahmad rahimahullah atau madhabnya beliau, mazhab Hambali. Wa ya'rif madhhab al-Imam Ahmad, maka beliau sangat tahu madhabnya Imam Ahmad. Hadza riwayatun an Ahmad. Ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Annaha 6 rakaat, bahwa salat ba'diyah Jumat itu 6 rakaat. Dikatakan salah satu dari pendapat Imam, karena Imam Ahmad memiliki pendapat lain. Ini pernah berpendapat 4 rakaat. Bahkan yang 4 rakaat itu yang masyhur di kalangan para ulama Hanabilah. Wal masyhuru annaha 4 rakaat, yang masyhur adalah 4 rakaat bitaslimataini, dengan 2 salam. Demikian barakallahu fikum. Yang berikutnya dari muallif rahimahullah, wal khilafatu fi Quraisyin ila an yanzila Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Kembali pada ucapan musannif bahwa Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwa khilafah pada Quraisy sampai turunnya Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Sampai turunnya Nabi Isa alaihi salam, berarti sampai akhir zaman. Qala Syafal Al-Fauzan hafizahullah, idza tashaha aktsar min wahidin fi man yali al-imamah wa kullu wahidin minhum yasluh lil-imamah fa innahu yuqaddamu al-quraishi limizatihi ala ghairihi. Kata beliau hafizahullah, kalau terjadi tashaha aktsar min wahid, diusulkan lebih dari satu orang calon penguasa yang semuanya berhak atau semuanya layak untuk menjadi pemimpin, aktsar min wahid, lebih dari satu, wa kullu wahidin minhum yaslu lil imamah, dan masing-masing dari mereka layak untuk menjadi penguasa, maka pilih di kalangan mereka yang Quraisy. Berarti syarat Quraisy itu adalah setelah syarat-syarat yang lain. Dia memiliki kemampuan, dia memiliki ini, memiliki syarat-syarat lengkap dan Quraisy. Dan Quraisy. Artinya kalau ada Quraisy la yasluh lil imamah, sedangkan ada yang ghairu Quraisy yasluh lil imamah, maka dipilih yang bukan Quraisy tapi layak untuk jadi imam. Barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan oleh Syekh demikian. Adapun kalau sama, ini layak, ini layak, ini layak. Tiga orang ini sama-sama layak untuk jadi pemimpin, tetapi yang dua bukan Quraisy, yang satu Quraisy. Fayuqaddam Quraisy. Maka yang didahulukan adalah Quraisy. Limadza limizatihi. Mengapa demikian? Karena Quraisy memiliki keistimewaan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-a'immatu min Quraisy. Para imam, para penguasa itu dari Quraisy. Bahkan dikatakan manusia ikut Quraisy. Yang baiknya ikut yang baiknya, yang jeleknya ikut yang jeleknya. Demikian pula dalam lafaz-lafaz lain. Artinya Quraisy memiliki sifat imamah atau yasluh atau pantas memiliki kemampuan untuk menjadi imam. Yang baiknya ikut Quraisy yang baik, yang jeleknya ikut Quraisy yang jelek. Ini yang mimpin kebaikan, masya Allah, dari Quraisy. Ternyata yang mimpin kejelekan dari Quraisy lagi. Ya wajar. Kenapa? Karena mereka memang memiliki keahlian dalam bidang itu, dalam bidang kepemimpinan. Fa idza kana al-Quraisy salihan, maka kalau seorang Quraisy ini salihan, salihan bukan makna orang soleh, bukan. Maknanya cocok, layak untuk jadi pemimpin. Cocok, memiliki syarat-syarat untuk jadi pemimpin. Wa hasalat musyahhatun faman alladhi yatawalla, ternyata terjadi perselisihan. Ada beberapa calon dari mereka-mereka yang dikatakan ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi. Yani orang-orang yang memang pantas untuk bermusyawarah, majlis permusyawaratan. Menyalonkan dua atau tiga. Tiga-tiganya saleh lil imamah. Tiga-tiganya pantas untuk menjadi imam. Yani dengan syarat-syaratnya lengkap. Salah satunya Quraisy. Maka Quraisy yang dipilih. In kana al-Quraisy saliha. Kalau si Quraisy ini layak untuk menjadi pemimpin. Fa innahu yuqaddamul Quraisy liwasiyatir Rasul. maka didahulukan, diutamakan dan dipilih Quraisy. Karena wasiat dari Rasulullah SAW, di antaranya disebutkan, qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamuha, dahulukan Quraisy dan jangan mendahului mereka. Dahulukan Quraisy dan jangan dahului mereka. Hadis yang pertama, Imam min Quraisy, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Nasa'i rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani hadisnya dalam Shahih Al-Jami'. Yang kedua, qaddimu Quraisyan, dahulukan Quraisy, itu juga sahih dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi, dalam musannafnya, dan juga Baihaqi dalam Ujamul Kubra, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami'. Maka diutamakan Quraisy liwasiyati Rasulullah SAW, wa li anna sahaba lamma tuwfiya Rasulullah SAW wa qala lil ansar, karena alasan berikutnya, para sahabat ketika Rasulullah wafat, orang-orang Ansar berbicara, minna amir wa minkum amir, kita pilih dua pemimpin, pemimpin dari kami, pemimpin dari kalian. Maka Abu Bakar menegur mereka, innal arab la tadinu bihadal amr illa lihadal hayy min Quraisy, sesungguhnya Arab tidak bisa dipimpin kecuali oleh orang-orang ini, turunan Quraisy, karena Rasulullah SAW menyatakan a'immah min Quraisy. Maka bai'atlah fulan atau fulan, kata Abu Bakar Siddiq. Ternyata Umar yang di sebelahnya, yang ditunjuk oleh Abu Bakar, menyatakan tidak, bahkan engkau yang aku bai'at. Maka dibai'atlah Abu Bakar dan dibai'at pula oleh yang lainnya. Maka mereka para sahabat memilih dan membai'at Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar setelahnya, kemudian Utsman setelahnya, kemudian Ali setelahnya, kulluhum Quraisy. Setelahnya dipegang oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala anhu majma'in. Setelahnya Bani Umayyah, juga Quraisy. Setelahnya Banul Abbas, Abbasiyah, juga Quraisy. Kulluhum min Quraisy, semuanya dari Quraisy. Amma idza tammal amru wa naqada fa innahu talzamu tha'ah. Ini kalau masih bermusyawarah ahlul halli wal aqdi antara beberapa orang, maka pilih Quraisy kalau memang salihan lil imamah, kalau memang pantas layak untuk jadi imam. Kalau sudah in aqada, sudah terpilih, sudah dibaiat, sudah menjadi penguasa, maka saat itu tidak ada pilihan lain kecuali taat. Apakah Quraisy ataupun bukan Quraisy? Walau lam yakun Quraisyan, kata Syaikh Shalal Fauzan, walaupun dia bukan Quraisy, au kana al-Quraisy la yaslu al-imamah, atau Quraisy tapi enggak layak jadi imam, tetap kalau dia sudah dipilih harus taat. Apakah bukan Quraisy atau Quraisy tapi tidak layak? Yang ini enggak ada syarat Quraisy, yang ini ada syarat Quraisy tapi enggak ada syarat layak jadi imam. Dua-duanya ada kekurangan syuratnya. Tetapi kalau in aqada, kalau sudah dibayar dan sudah menjadi penguasa, maka harus kita taati. Dalilnya apa yang sudah sering kita bacakan, tasma wa tuti', atau wasiat Nabi SAW, as-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, taatlah kalian pada penguasa kalian, kata Nabi. Dengar dan taatlah, walaupun yang memimpin kalian abdun habasyin mujadda, walaupun yang memimpin kalian turunan budak dari Habasyah, cacat, terpotong hidungnya, turunan budak tidak layak jadi penguasa, cacat tidak layak jadi penguasa. Tetapi Nabi menyebutkan, kalaupun penguasa kalian cacat, kalaupun penguasa kalian dari Habasyah, dari turunan orang hitam, dari turunan budak, hamba sahaya, turunan rendahan, tetap disuruh untuk ditaati. Tasma wa tuti'. Ini dalil, kalau in aqada, kalau sudah dibayat, maka harus ditaati, walaupun syurutnya ternyata kurang, walaupun, walaupun, walaupun. Ma qamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat di tengah kalian. Qala au kana quraisy la yusalli lil imama, fa mujarrad kaunihi quraisyan la yukhawwiluhu lil imama. Maka hanya karena turunan Quraisy saja itu tidak berarti dia layak jadi penguasa. Hanya dengan turunan Quraisy saja, maka itu bukan berarti dia layak jadi imamah. Illa idza kana ma'al quraisyah salihan laha. Kecuali kalau bersama sifat turunan Quraisynya ada plus salihan laha, pantas untuk jadi penguasa, layak untuk jadi penguasa. Walam yakun hunaka imamun qa'im, dan waktu itu tidak ada penguasa yang sudah tegak, maka kita pilih orang tadi, Quraisy dan layak. Quraisy tidak layak, tidak dipilih. Layak bukan Quraisy, tidak dipilih. Dipilih Quraisy dan layak. Layak tentunya memang agamanya bagus, saleh, mukmin, taqi, adil, terkenal orang yang baik dan seterusnya. Maka ini syurut-syurut yang demikian harus ada. Tenang. Ala kulli hal. Qala walam yakun hunaka imamun qa'im, ini kalau dalam keadaan belum ada imam yang tegak. Kalau sudah ada imam yang tegak, maka tidak ada perintah untuk merubah. Tarik dia turun, kita ganti dengan yang lebih layak. Tidak ada anjuran itu. La fil Quran, wala fil sunnah, wala fi aqwalis salaf. Siapa yang menyatakan seperti itu, fa'alaihi bidalil. Siapa yang menyatakan wajib diturunkan dengan paksa, kemudian diganti dengan penguasa yang layak, maka ini wajib bagi dia untuk mendatangkan dalil. Kalau tidak bisa mendatangkan dalil, berarti dia ibtada'a fid dini bid'atan. Berarti dia mengadakan sebuah bid'ah baru dalam agama. Dan itu mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena manusia enggak akan pernah puas dengan satu penguasa, maka akan terus naik turun, yang ini naik diturunkan kembali oleh yang lain, yang ini naik diturunkan lagi oleh kelompok yang lain. Karena masing-masing memiliki kewajiban untuk mengganti penguasa yang tidak layak. Tidak demikian. Yang ada, bahkan bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan sepuluh, 20 lebih hadis yang memerintahkan untuk sabar menghadapi penguasa yang zalim. Artinya tidak layak jadi penguasa karena zalim, fasik, tidak saleh, bahkan memiliki kekurangan-kekurangan, atau dia habasyun mujaddah, turunan budak, cacat hidungnya lagi, buta matanya sebelah, dituntun kemana-mana. Tidak ada perintah untuk memaksa menurunkannya diganti dengan yang baru. Tetapi yang ada adalah isbiru hatta talaqauni alal haud. Sabarlah sampai bertemu aku di telaga haud. Ila an yanzila Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, sampai turunnya Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Ini isyarat bahwa Nabi Isa ketika turun, imamnya ketika itu, penguasanya ketika itu adalah Muhammad ibn Abdullah, yang dikatakan dengan Al-Mahdi, Imam Mahdi. Min Quraisy, dari turunan Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, Al-Hasan dan bapaknya Ali ibn Abi Talib. Fadalla ala anna akhiral a'immah, ini menunjukkan bahwa sampai akhir imam, imam terakhir di muka bumi ini Quraisy, yaitu Muhammad bin Abdullah dari turunan Al-Hasan ibn Ali min Quraisy. Wa awaluhu min Quraisy, awalnya dari Quraisy yaitu Abu Bakar Siddiq, dilanjutkan Quraisy, Quraisy, Quraisy, sampai Bani Umayyah juga Quraisy, Bani Abbasiyah juga Quraisy, sampai kemudian jatuh ke tangan selain Quraisy, dan mulailah terjadi berbagai macam perpecahan duailiyat, negara-negara kecil-kecil. Nah, sampai hari ini, dan nanti akan bersatu kembali di bawah Quraisy juga. Wa hadha hasbal imkan kama dzakarna, dan ini adalah sesuai dengan kemungkinan, kemampuan, sebagaimana kita sebut tadi. Wa idza ma wujida ahadun min Quraisy, kalau tidak ada orang Quraisy, maka tidak boleh dilalaikan kepemimpinan. Ini enggak ada orang Quraisy, berarti enggak perlu ada pemimpin. Wah, ini salah. Tidak demikian. Mengapa? Karena yang namanya wilayah harus ada. Kalaupun tidak ada Quraisy atau tidak ada orang yang layak dari Quraisy, fala tu'attalul wilayah, maka kepemimpinan jangan diterlantarkan, harus ada pimpinan. Aw idza qama bil amri ghairi Quraisy, atau kalau ternyata yang memegang pimpinan bukan Quraisy, wa kanat bihi salahiyah, ternyata dia memiliki kemampuan layak untuk memimpin, innana lanubiduhu, kita pun tidak menjauhkannya. Wa naqul la tasluh laha, kita tidak berkata bahwa ini tidak pantas. Fayajib ma'rifatu hadil umur, maka yang demikian harus diketahui oleh kita kaum muslimin agar jangan sampai terjadi fitnah. Harus tahu bahwa sikap kita sebagai rakyat kalau sudah terpilih bagaimana, dan kita sikap kita sebagai rakyat kalau belum terpilih bagaimana, dan siapa kita, dan apa yang harus kita lakukan, itu semua dengan prinsip-prinsip tadi. Kalau ada yang Quraisy layak, maka dipilih. Kalau tidak ada Quraisy tidak layak, maka pimpin yang selain Quraisy atau pilih yang selain Quraisy tapi layak. Kalau ternyata tidak ada Quraisy, calon-calonnya semuanya bukan Quraisy, maka silakan kalian pilih. Kalau ternyata enggak ada yang layak, bagaimana? Kami bin azakumullah, kaum muslim yang saya hormati, kita serahkan kepada ahlul halli wal aqdi, mereka-mereka yang berkompeten untuk memilih. Naam barakallahu fikum. Wassalatu taufiq wal afiyah. Natrul hidayah wal rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.